ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومواله يعني من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama kami mohon maaf atas keterlambatan ini. Ada acara yang kami ikuti sebelumnya yang membuat agak terlambat. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada sore hari ini Allah jadikan perjumpaan yang diridhai, menjadi wasilah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan umur kita dalam kemanfaatan, meluaskan rezeki kita di dalam keberkahan, dan mempertemukan kita kelak di dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan insyaAllah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita memasuki pembahasan terkait beberapa hal. Setelah kemarin kita menyebutnya sebagai tahun-tahun di mana dakwah semakin berat. Tahun-tahun itu adalah pada tahun ke-6 sampai ke-10 dari kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan sore hari ini kita sertakan beberapa peristiwa juga yang terjadi pada waktu-waktu tersebut. Yang pertama, ungkapan orang-orang Quraisy lasta mursala, juga ungkapan mereka abasyaru yahdunana, yaitu ungkapan-ungkapan yang mentidakmungkinkan Rasulullah sebagai orang Rasul, sebabkan beliau hanya manusia biasa. Kita muntalakkan pembahasannya dari surah Yunus ayat yang pertama hingga yang kedua. Yang kedua, kita juga akan melihat tentang kesedihan Rasulullah SAW dan peringatan Allah kepada beliau di dalam surah Al-An'am ayat yang ke-33 sampai 35. Yang ketiga adalah kisah tentang tiga pemuka Quraisy yang mendengarkan Al-Quran dan berujung pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Anfal ayat 32 sampai 33. Yang keempat adalah tentang teguran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas prioritas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah tentang kekuatan kebersamaan. Ini saya yang salah meng-SMS-kan. Maksudnya seharusnya surah Al-Kahfi ayat ke-28, tapi yang tertulis 18. Nanti insyaallah kita yang bahas adalah surah Al-Kahfi ayat 28. Baik. Pokok pikiran yang pertama, orang-orang Quraisy mengatakan tidak mungkin engkau seorang rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim, akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nasa wa basyiril ladzina amanu anna lahum qadama sidqin 'inda rabbihim. Qala al-kafiruna inna hadha lasahirun mubin. Alif lam ra. Tilka itu ayatul kitab, adalah ayat-ayat dari kitab Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Akana, apakah ada linnasi bagi manusia ajaban, satu keheranan, an auhayna, bahwasanya kami telah mewahyukan, ila rajulin, kepada seorang lelaki, minhum, di antara mereka, an angzurin nasa, bahwasanya hendaklah kamu beri peringatan kepada manusia, wa basyiril ladzina amanu, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, anna bahwasanya lahum bagi mereka qadama sidqin, satu hal dahulu yang benar, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Qala, berkatalah al-kafiruna, orang-orang kafir, inna hadza, sesungguhnya orang ini, la sahirun, benar-benar seorang penyihir, mubinun, yang nyata. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu orang-orang Quraisy semakin sering memustahilkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam alasan. Di antara alasan yang mereka kemukakan misalnya dalam surah At-Taghabun ayat yang kedua, abasyaru yahdunana, apakah manusia yang menjadi pemberi petunjuk kepada kami? Demikian pula di dalam ayat yang lain mereka mengatakan lasta mursala, tidak mungkin engkau ini seorang rasul karena engkau manusia sebagaimana kami. Di dalam keterangan yang lain dikatakan mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul itu bukan engkau ya Muhammad, bukan manusia biasa seperti mu hai Muhammad, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala itu lebih agung. Sayang sekali yang diutus hanya engkau seorang manusia biasa yang tidak bisa berbuat apa-apa dan bahkan tidak bisa mewujudkan keinginan-keinginan yang kami sampaikan kepadamu, mukjizat-mukjizat yang kami mintakan kepadamu, maka alangkah rendah dan hinanya Tuhan yang mengutus engkau itu. Jadi ketika itu mereka mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah dengan menyinggung kedudukan beliau sebagai orang yang rendah, sebagai orang-orang yang tidak pantas untuk menjadi rasul, karena kalau yang jadi rasul Muhammad seperti kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu, sebenarnya lebih layak orang lain jadi rasul daripada Muhammad. Bisa saja Walid bin Mughirah di Makkah, bisa saja Mas'ud bin Amr As-Saqafi di Taif, karena Muhammad ini orang yang terbukti, kata mereka, tidak bisa menghadirkan apa-apa yang mereka minta. Baik itu minta hujan emas dan perak, Muhammad tidak bisa mewujudkan. Baik itu minta diterbitkannya mata air-mata air untuk mengairi setelah seluruh kota Makkah. Baik itu meminta kepada Muhammad agar diwujudkan satu kebun-kebun anggur dan kurma yang menghiasi seluruh Makkah. Baik itu bahkan menyingkirkan gunung-gunung di sekitar Makkah agar kota ini menjadi lebih lapang. Atau mereka juga meminta agar Muhammad menunjukkan seorang malaikat yang datang untuk menyampaikan wahyu kepadanya, dan bahkan mereka mengatakan, atau kalau memungkinkan kami ingin melihat seperti apakah Allah itu yang telah memberikan kepada Muhammad wahyunya. Ke semua permintaan-permintaan itu yang telah dijawab oleh Rasulullah dengan firman-Nya, seperti yang kita bahas pada waktu-waktu yang lalu, bahwa memunculkan keajaiban-keajaiban macam itu mudah bagi Allah, tetapi tidak diizinkan untuk Muhammad mampu melakukannya, karena umat Muhammad diinginkan oleh Allah supaya beriman bukan hanya dengan keajaiban semata, tetapi beriman dengan ilmu. Adapun yang beriman dengan keajaiban semata, mereka pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, lalu mereka ingkar kepada Allah ketika melalui ujian-ujian keimanannya, dan Allah lalu mengazab mereka. Dan sudah banyak para rasul yang membawa keajaiban-keajaiban, ternyata tetap didustakan kaumnya dengan kata-kata, ini adalah seorang tukang sihir yang nyata. Nah, pada ayat ini Rasulullah SAW didustakan dengan cara tidak mungkin manusia biasa seperti engkau yang diutus kepada kami. Allah pasti akan lebih agung, lebih mulia, andai saja yang diutus kepada kami adalah seorang yang lebih baik daripada engkau atau seorang malaikat yang mulia. Bagi yang belum mendapatkan materi bisa mengambil di depan, dipersilakan. Nah, maka kemudian Allah berfirman, Alif Lam Ra. kalimat awal ayat ini, yakni alif lam ra, sebagaimana juga alif lam mim, dan berbagai macam bentuk susunan huruf-huruf yang lainnya yang ada di dalam Al-Quran, dikemukakan oleh para ulama sebagai Allah lebih mengetahui akan apa yang menjadi makna. Sebagian menuturkan huruf-huruf ini ditampilkan untuk menjadi pembeda Al-Quran dengan syair-syair biasa. Demikian pula huruf-huruf ini ditampilkan untuk menantang manusia atau siapapun juga, mampukah mereka membuat ayat yang semisal Al-Quran yang sebenarnya hanyalah tersusun dari huruf-huruf yang sama sebagaimana yang digunakan berbicara oleh orang-orang, dan Allah lebih mengetahui tentang apa maknanya. Tilka, itulah ayatul kitab, ayat-ayat dari kitab Al-Hakim yang penuh hikmah. Kata tilka, itulah, bukan hada, bukan hadihi, tetapi Allah menggunakan tilka. Maka kita Imam Hasan Al-Basri, tilka di sini maksudnya adalah kitab Taurat dan Zabur. Jadi wahyu-wahyu yang terdahulu yang turun kepada para nabi terdahulu selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan bukti bahwa yang sebelum Muhammad pun manusia biasa, para rasul dan para utusan itu, tetapi mereka mendapatkan ayat-ayat dari Allah, wahyu dari Allah yang dipenuhi dengan hikmah. Tilka ayatul kitabil hakim, itulah ayat-ayat dari kitab yang penuh hikmah. Sebagian ulama mengatakan ayatul kitabil hakim adalah ayat-ayat Al-Quranul Karim yang muhkam, yang tegak hukumnya, maupun yang mutasyabih, yang samar-samar di dalam pensifatannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kesemuanya adalah al-hakim, kesemuanya adalah penuh dengan hikmah. Maka Al-Quranul Karim yang muhkam maupun yang mutasyabih, yang makkiyah maupun yang madaniyah, yang kemudian berbeda-beda menurut klasifikasi ayat-ayatnya, tetap saja adalah Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Ini sebagian ulama menafsirkan demikian, dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Quran Al-Azim. Kemudian Allah menjelaskan, akana, apakah ada linasi bagi manusia ajaban, satu keheranan, di ajaban, satu keheranan, satu ketakjuban, satu ketidakpercayaan. Kalau hadis tentang ajaban gitu ya, hadis tentang ajaban li amril mu'min, amat mengherankan, menakjubkan urusan orang beriman. Karena kullu amrihi khairun, semua urusannya adalah kebaikan. Dan itu tidak terjadi kecuali pada orang-orang yang beriman. Yakni apa yang menakjubkan dari urusan yang beriman, yang semuanya adalah kebaikan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Ketika mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka syukur itu pun baik baginya. Maka seluruh urusannya adalah kebaikan. Ajaban, ini ungkapan orang Arab untuk menunjukkan menakjubkan, sungguh luar biasa. Ajaban, apakah kemudian menjadi sesuatu yang ajaib? Kalau ungkapan masa kininya jadi berbunyi ajib gitu ya. Ajib. Suatu saat Dr. Usman Al-Batti berkunjung ke Indonesia mengisi satu muhadharah dihadiri oleh para ikhwan dan akhwat Indonesia yang banyak sekali hadir di dalam acara itu. Lalu sudah selesai acara, beliau keluar dari ruangan dan beliau berkomentar melihat ada sesuatu yang sangat menakjubkan bagi beliau. Kata beliau, Indonesia ajib, Indonesia ini menakjubkan. Apa yang beliau lihat? Ada yang hadir di dalam muhadharah atau pengajian yang beliau isi itu, sesuatu yang menakjubkan. Kenapa? Ada satu orang bapak disertai istrinya naik sepeda motor Astrea 800 di depan disertai oleh dua orang anak, di tengah ada anak yang lain, si ibu masih menggendong. Jadi itu motor, satu motor dinaiki 6 jiwa. Di depan ada dua anak gitu ya, bapaknya nyetangi sudah 3, di tengah ada yang bonceng juga, si ibu di belakang, paling belakang sambil menggendong yang paling kecil, masih bayi. Di totalnya 4 anak, bapak dan ibu. Ada 6 orang di atas satu motor, kata beliau, Indonesia ajaib. Ini menakjubkan gitu ya. Tidak ada di seluruh Timur Tengah yang begitu terjadi gitu. Hanya Indonesia yang ada. Nah, ajib atau ajaban adalah sesuatu hal yang menakjubkan, mengherankan, di luar kebiasaan. Dan sebagian akal pikiran mengatakan sebenarnya tidak mungkin yang begitu terjadi. Maka Allah mengatakan dalam ini ajaban, sebuah keheranan, ketakjuban besar. An auhayna, bahwasanya kami telah memberikan wahyu. Ila rajulin minhum, kepada salah seorang lelaki di antara mereka. Auhayna, kami berikan wahyu. Maka kata auhayna, kemarin ada yang menanyakan apa bedanya ketika Allah menggunakan dhamir kami dengan ketika Allah menggunakan dhamir aku. Maka menurut sebagian ahli bahasa, kata aku digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah bertindak wahdahu la syarikalah, bertindak sendiri tanpa ada sekutu baginya dalam setiap urusan itu. Sementara kata kami digunakan oleh Allah untuk menunjukkan keterlibatan yang dikehendaki oleh Allah dari hamba-hambanya dalam urusan yang Allah kerjakan itu. Maka kata auhayna, kami wahyukan ilaihi, ila rajulin, kepada seorang lelaki ini, maknanya Allah mewahyukan, bisa saja dengan Allah sendiri langsung mewahyukan, bisa saja melalui perantaraan Jibril alaihissalam, sehingga Jibril itu terliput di dalam kata-kata auhayna, kami wahyukan. Betapa agung dan maha santunnya Allah, sehingga tidak ingin menghilang-hilangkan atau tidak menganggap peran Jibril yang menjadi perantara tersampaikannya wahyu kepada rajulin, seorang lelaki. Nah, kenapa rajulin, seorang lelaki? Allah mengatakan para rasul itu kesemuanya lelaki. Kalau rasul itu lelaki, tapi kalau nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama berpendapat wanita pun mendapatkan hak nubuwah tetapi tidak mendapatkan hak risalah. Seluruh rasul-rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih dari kalangan lelaki karena mereka akan berhadapan dengan musuh-musuh dakwah yang tangguh, yang kuat, yang kemudian menggunakan segala cara untuk memadamkan api cahaya Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah Allah memilih di antara mereka para rasul itu dari kalangan laki-laki. Adapun para wanita mendapatkan wahyu sebagaimana ibunya Musa mendapatkan wahyu, sebagaimana ibunya Isa mendapatkan wahyu, karena mereka adalah orang-orang yang memungkinkan untuk mendapat wahyu, dan wahyu ini adalah wahyu nubuwah menurut sebagian ulama. Sementara rasul, utusan Allah yang lebih tinggi kedudukannya daripada seorang nabi semata-mata, karena dia harus menghadapi musuh-musuh dakwah, maka dipilih oleh Allah dari kalangan laki-laki. Rajulin, kepada seorang lelaki, minhum, di antara mereka, di antara annas, maka annas yang dimaksud di sini adalah orang-orang Quraisy. Apakah orang-orang Quraisy itu merasa takjub, heran, bahwasanya kami telah mewahyukan pada salah satu orang lelaki dari antara mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni wahyu itu berbunyi, an angzirin nas wa basyirin ladina amanu, hendaklah kamu beri peringatan kepada manusia. Nah, annas di sini berbeda dengan annas yang di awal. Annas yang di awal adalah orang-orang Quraisy. Annas yang kedua ini adalah semua manusia. An angzirin nasa, hendaklah kamu beri peringatan seluruh manusia. Wa basyirin ladina amanu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau peringatan ditujukan kepada semua manusia, di antara mereka nanti akan ada yang mau beriman, maka yang mau beriman ini mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Annalahum, bahwasanya bagi mereka qadam sidqin, ada qadam artinya telapak kaki, sidqin yang benar. Apa maksudnya? Qadam sidqin memiliki telapak kaki yang benar, telapak kaki yang sidq ini. Sebagian ulama menyatakan qadam sidqin maksudnya adalah, karena kalau telapak kaki napak itu berarti ada jejaknya, maka qadam sidqin adalah jejak, dan makna dari jejak adalah amal soleh yang sudah dilakukan. Imam Muqatil bin Hayyan mengatakan qadam sidqin adalah salat, zakat, puasa, haji, jihad, tilawatul Quran, dan seluruh amal-amal kebaikan yang dilakukan. Ini pengertian dari qadam sidqin. Dan hendaklah kamu beri kabar gembira orang-orang beriman, bahwasanya bagi mereka terdapat balasan bagi amal-amal saleh yang sudah mereka lakukan, dari salat, puasa, zakat, haji, dan segala macam amal saleh itu, inda rabbihim, di sisi Allah, pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur urusan mereka semuanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberi peringatan kepada manusia. Peringatan tentang apa? Peringatan tentang adanya hari pertanggungjawaban. Hari pertanggungjawaban atas amal-amal perbuatan mereka. Diingatkan bahwa mereka akan mati, lalu akan dibangkitkan lagi, lalu akan menghadapi pengadilan Allah yang Maha Kuasa, di mana mereka akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan di dunia. Sementara orang-orang yang beriman diberikan kabar gembira bahwa kalau mereka sudah melakukan segala macam perbuatan amal-amal baik, maka kelak mereka akan mendapati balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qalal kafiruna, maka orang-orang kafir berkata, inna hadza, sesungguhnya orang ini, la sahirun, benar-benar seorang ahli sihir, mubinun, yang nyata. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dan ada orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang beriman kepadanya ini dituduh sebagai mashur, orang yang tersihir, sementara beliau adalah seorang penyihir. Jadi seakan-akan mereka merendahkan agama ini dengan menyebutnya sebagai sihir, karena Rasulullah adalah penyihir, sementara yang beriman kepada beliau dan yakin kepada apa yang beliau sampaikan adalah orang-orang yang tersihir. Ini diantara makna dari ayat ini, tuduhan-tuduhannya. Tidak mungkin kamu seorang rasul, sesungguhnya kamu hanyalah seorang tukang sihir yang nyata, seorang yang bisa membuat orang berubah dari seorang yang semula membenci menjadi mencintai, sebagaimana terjadi pada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Umar disebut sebagai mashur kabir, orang yang tersihir, yang paling parah, dari seorang penentang kemudian menjadi seorang pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang surah Yunus ayat pertama hingga kedua, yang kemudian membawakan kepada kita pengertian bahwa setelah kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didustakan dengan berbagai macam cara, di antaranya meminta kepada beliau hal-hal yang mustahil beliau berikan, maka kali ini Rasulullah didustakan dengan mengatakan bahwa tidak mungkin beliau seorang rasul, karena beliau telah gagal di dalam menunjukkan kepada mereka bukti-bukti sebagaimana mereka minta. Dan mereka juga mengatakan bahwa alangkah ruginya Allah karena memiliki utusan seperti Muhammad, alangkah lebih mulianya Allah kalau saja utusannya bukan Muhammad. Ini yang mereka katakan. Kita masuk kepada poin yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yakni tentang kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peringatan dari Allah. Surah Al-An'am ayat 33 sampai 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadzibunaka walakinadh dhalimina biayatillahi yajhadun. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasadaru ala ma kudzibu wa udzu hatta ataahum nasruna wala mubaddila likalimatillah walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i fata'tiyahum bi ayah walau syaa Allahu la jama'ahum 'alal huda fala takunanna minal jahilin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-An'am ini, qad sungguh na'lamu kami telah tahu, innahu bahwasanya sesungguhnya ia, layah zunuka pastilah membuatmu sedih, alladhi apa-apa yakulun yang mereka katakan. Fa innahum maka sesungguhnya mereka, la tidaklah yukadzibunaka mendustakan engkau, walakinna akan tetapi ad-dhalimina orang-orang zalim itu bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah yajhadun mereka menolak. Walaqad dan sungguh-sungguh benar-benar kudibat telah didustakan rusulun para rasul, jamak dari rasul adalah rasul, mengka belika sebelum engkau ya Muhammad, fasa baru maka mereka bersabar alama kudibu atas apa-apa yang mereka didustakan, wa udhu dan mereka disakiti, hatta sehingga atahum datang kepada mereka nasruna pertolongan kami, wala dan tidaklah ada mubaddila satu pergeseran, satu pergantian, satu perubahan li kalimatillahi pada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad dan sungguh-sungguh benar-benar ja'aka telah datang kepadamu min naba'il mursalin dari berita-berita tentang para rasul. Wa in kana dan andailah ada kabura amat berat alaika terasa olehmu i'raduhum ke berpalingan mereka itu, fa in istata'ta maka jika engkau mampu anta betagi untuk membuat, untuk mencari nafakon satu lubang fil ardi di dalam bumi au sulaman atau suatu tangga fis sama'i menuju langit, fata'tiyahum maka kemudian kau bisa mendatangkan untuk mereka di ayatin dengan satu bukti. Walau sya'a dan andainya saja menghendaki Allahu Allah la jama'ahum pastilah Allah kumpulkan mereka semua itu alal huda di atas petunjuk. Fala takunanna maka janganlah sekali-kali adalah engkau hai Muhammad minal jahilin termasuk orang-orang yang bodoh. Allah berfirman, sungguh kami telah mengetahui bahwa segala yang mereka katakan itu membuat engkau bersedih hai Muhammad, maka sesungguhnya mereka itu untuk kau tahu bukannya mendustakan engkau, tetapi orang-orang kafir itu, orang-orang zalim itu mendustakan ayat-ayat Allah, menolak ayat-ayat Allah. Dan sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau, maka mereka bersabar atas apa yang didustakan oleh kaumnya dan apa yang mereka disakiti karenanya sampai datangnya pertolongan kami, kata Allah. Dan tidak ada perubahan atas apa-apa yang telah menjadi ketetapan Allah, dan sungguh telah datang kepada Muhammad berita-berita, kisah-kisah, cerita-cerita tentang para utusan Allah sebelum engkau. Dan andai terasa berat olehmu keberpalingan mereka itu, maka kalau kamu mampu, ya silahkan saja hai Muhammad, bikin lubang di dalam bumi atau tangga menuju langit, agar kamu bisa mendatangkan untuk mereka satu tanda bukti kebenaran. Tetapi andai saja Allah menghendaki, maka Allah akan kumpulkan mereka di atas petunjuk. Nah, itu tidak dilakukan oleh Allah yang penuh dengan kebijaksanaan, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang bodoh, termasuk orang-orang yang jahil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dimulai dengan kata-kata Allah Subhanahu wa taala, qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami tahu wahai Muhammad, kata Allah, segala yang mereka katakan itu membuat engkau bersedih. Sebagaimana tadi ketika orang-orang itu mengatakan bahwasanya engkau tidak mungkin sebagai seorang rasul, Allah itu lebih mulia andainya rasulnya bukan engkau, dan sungguh engkau tidak bisa mendatangkan apa-apa yang kami minta sebagai bukti kenabianmu. Andai saja kami bisa melihat malaikat, andai saja kami bisa melihat Allah, andai saja kemudian kami bisa melihat Al-Quran yang kau bacakan itu dalam bentuk lembaran-lembaran tertulis dari sisi Allah, maka kami beriman kepadamu. Tapi mereka tidak mau beriman, tapi mereka enggan untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di dalam hal ini, semua kalimat itu ketika dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampaikan dan beliau didustakan, maka semua itu membuat Rasulullah bersedih. Padahal kenapa Rasulullah bersedih? Karena padahal beliau adalah al-amin, beliau adalah orang yang terpercaya, beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang yang amanah, beliau adalah orang yang selama ini berada dalam kedudukan mulia di tengah kaumnya. Beliau dahulunya orang yang bisa menyelesaikan berbagai macam persoalan di tengah kaumnya dengan dipercaya. Ketika terjadi misalnya perselisihan tentang siapa yang akan memasang Hajar Aswad, maka Rasulullah yang menyelesaikannya. Ketika Bani Makhzum, Bani Umayyah, Bani Hashim, Bani Zuhrah dan lainnya sudah mencelupkan tangannya ke dalam darah untuk mengatakan, kami yang paling berhak, kalau ada yang berani melanggar hak kami pasti akan kami tebas lehernya, padahal hanya soal memasang Hajar Aswad, maka mereka ridha dengan Rasulullah yang menjadi pengambil keputusan di antara mereka, menjadi hakim di antara mereka. Rasulullah datangkan sorbannya, beliau gelar, batu itu beliau letakkan di atas sorbannya, lalu beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, ayo setiap kepala kabilah, setiap kepala suku, setiap kepala kaum pegang ujung sorban saya ini. Maka beramai-ramai mereka membawa Hajar Aswad itu ke dekat Ka'bah, tempat yang harus dipasang di sana Hajar Aswad itu, di rukun Hajar Aswad, di pojok Hajar Aswad di Ka'bah. Mereka dengan ridho mengikuti keputusan Muhammad, dan bahkan mereka ridho ketika Muhammad lalu mengambil dari kain itu dengan tangan Muhammad sendiri lalu dipasang. Alangkah tingginya kedudukan beliau ketika itu, alangkah dipercayanya beliau ketika itu, sampai kemudian datanglah wahyu, beliau diangkat jadi rasul, dan diangkat menjadi rasul justru menjadi saat di mana Rasulullah justru didustakan, justru Rasulullah ditentang, Rasulullah dicaci maki, Rasulullah dituduh gila, Rasulullah dituduh penyihir, Rasulullah dituduh dukun, Rasulullah dituduh sebagai seorang penyair yang tersihir dan seterusnya. Alangkah berubahnya kehidupan Rasulullah dari sebelum menjadi Rasul dengan sesudah jadi Rasul. Dulu Rasulullah begitu dihormati, dulu Rasulullah begitu dihargai, dulu Rasulullah begitu dipercaya, kata-kata beliau menjadi keputusan yang diambil di tengah-tengah kaumnya. Tapi begitu menjadi Rasul, beliau didustakan, beliau disakiti, beliau dicaci maki. Jadi seakan-akan kejujuran beliau, kemuliaan beliau, kedermawanan beliau yang ada di tengah-tengah orang Quraisy selama ini menjadi kabur setelah beliau mendapatkan wahyu dan beliau berkewajiban untuk menyampaikannya. Karena beliau kemudian harus menyampaikan wahyu yang ditolak oleh orang-orang Quraisy, maka seakan diri beliau seluruhnya adalah orang yang tertolak di kalangan mereka. Jadi ini kira-kira seperti orang yang dulunya mulia, tapi justru ketika mendapatkan kebenaran yang harus disampaikan secara mulia, beliau justru menjadi orang yang terhina. Maka Allah mengatakan, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami tahu hai Muhammad, betapa yang dikatakan orang-orang itu menjadikan kamu bersedih hati. Bagaimana tidak bersedih ketika beliau berada di Bukit Safa? Ketika beliau mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, percayakah kalian kalau aku katakan bahwa di balik bukit ini ada 500 pasukan berkuda yang siap menghancurkan kota Mekah? Orang-orang itu mengatakan, kami percaya. Lalu Rasulullah mengatakan, kalau begitu aku sampaikan kepada kalian bahwa aku ini adalah pembawa peringatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya azab yang pedih. Maka pamannya sendiri yang justru maju mengatakan, taban lakai Muhammad ali hadza jama' tanah, binasa kamu Muhammad, cuma untuk urusan seperti inikah kami dikumpulkan? Lalu semua orang itu ramai-ramai mencaci maki beliau. Gara-gara pamannya ini, mereka semua kemudian ramai-ramai mendustakan beliau, ramai-ramai menganggap beliau sebagai seorang yang tidak layak dipercaya. Padahal sebelumnya mereka mengatakan, kami percaya, kami percaya. Jadi membawa wahyu itu qaulan tsaqila, inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila, sungguh kami akan menurunkan kepadamu sebuah perkataan yang berat, dan itu benar-benar didasarkan oleh Rasulullah. Dulu sebelum dapat wahyu, Rasulullah dipercaya. Tapi sudah dapat wahyu, justru beliau orang yang didustakan. Maka itu membuat beliau bersedih. Maka itu membuat beliau berduka, karena seharusnya sekarang saya lebih dipercaya daripada dulu, karena yang saya sampaikan sekarang adalah kebenaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kok sekarang malah didustakan? Kok sekarang malah dianiaya? Kok sekarang malah seperti ini keadaannya? Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun, sungguh semua itu membuat engkau bersedih. Kami tahu wahai Muhammad. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah di dalam potongan ayat berikutnya menyatakan penghiburan yang sangat besar kepada Rasulullah, yaitu ketika Allah mengatakan, fa innahum la yukadzibunaka walakinadz-dzalimina biayatillahi yajhadun. Maka ketahuilah hai Muhammad, sesungguhnya mereka itu, orang-orang kafir itu, tidak mendustakan engkau secara personal, secara pribadi. Bukan engkau yang didustakan secara pribadi, tetapi mereka itu menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala karena kezaliman mereka, karena aniaya mereka kepada diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka mengetahui itu kebenaran, tapi mereka menolaknya karena kepentingan-kepentingan yang ada pada hawa nafsu mereka. Jadi ayat ini seakan memberikan penguatan kepada Rasulullah bahwa tenang Muhammad, yang didustakan itu bukan engkau. Yang didustakan itu memang justru adalah ayat-ayat Allah yang maha perkasa. Maka tenanglah engkau, karena Allah yang memberikan kepadamu ayat-ayat itu pastilah akan menjadi pembela bagimu. Fa innahum la yukadzibunaka walakinadz-dzalimin biayatillahi yajhadun. Maka sesungguhnya mereka itu, orang-orang kafir Quraisy itu, bukannya mendustakan engkau secara pribadi, tetapi mereka itu kemudian justru mendustakan ayat-ayat Allah. Karena engkau secara pribadi tidak dapat didustakan. Orang-orang Quraisy itu pun percaya engkau al-amin, engkau orang yang tidak berdusta, engkau orang yang kemudian bersih, suci, amanah. Hatta buktinya sampai nanti pada peristiwa Isra Mi'raj terjadi, Rasulullah itu pada hari di mana beliau harus berangkat untuk Isra masih memegang amanah berupa titipan modal orang-orang Quraisy yang sangat banyak. Ini orang-orang yang mau bunuh beliau, tapi masih titip modal sama beliau. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu ditinggalkan oleh beliau untuk mengembalikan semua titipan-titipan itu kepada orang-orang yang memberikan titipannya. Jadi secara pribadi mereka tidak bisa mendustakan Rasulullah, karena Rasulullah al-amin, tidak ada yang bisa menolak dari itu. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah terkait dengan kepentingan-kepentingan syahwatiyah mereka, kepentingan hawa nafsu mereka, maka mereka menjadi mendustakan engkau, karena mereka takut kehilangan kedudukan, karena mereka takut kehilangan mata pencaharian, karena mereka takut bahwa hilangnya tuhan-tuhan di seluruh Makkah, hilangnya berhala-berhala di seluruh Makkah itu akan membuat mereka tidak lagi mendapatkan penghasilan, akan membuat mereka kehilangan kepemimpinan agama seluruh jazirah Arab. Ini yang mereka takutkan. Walaqad, dan benar-benar sungguh-sungguh kata Allah, ini lagi-lagi untuk menghibur nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan, dan benar-benar sungguh-sungguh kudibat, telah didustakan rusulun, para rasul min qablika, sebelum engkau. Bukan cuma kamu ya Muhammad yang sudah pernah didustakan, kaum sebelum engkau pun mendustakan rasul-rasul mereka. Ini bukan hal baru, dari dulu para rasul didustakan. Seakan-akan Allah tidak mengatakan demikian, tapi apa kata Allah? Fasabarun, maka para rasul itu kemudian bersabar. lihatlah Nuh, lihatlah Hud, lihatlah Saleh, lihatlah Lut, lihatlah Ibrahim. Lihatlah nabi-nabi yang lain sampai kepada Musa, sampai kepada Isa bahkan. Semuanya didustakan, tetapi mereka itu bersabar. Alama kudibu, atas apa-apa yang dilakukan oleh kaumnya berupa pendustaan, wa'udhu, dan mereka disakiti, tapi mereka bersabar. Bahkan ada yang dibunuh seperti Zakaria dan Yahya oleh kaumnya. Mereka semua disakiti, mereka semua didustakan, mereka semua mendapatkan satu perlakuan yang amat sangat tidak pantas. Hatta tahum nasruna, dan mereka bersabar sampai datanglah pertolongan kami atau kemenangan dari kami. Maka Nuh bersabar sampai datangnya banjir. Maka Hud bersabar sampai datangnya gempa. Maka Saleh bersabar sampai datangnya suara keras yang mengguntur. Maka Lut bersabar sampai kemudian bumi diguncangkan dan dibalik, lalu dihujani mereka dengan batu. Maka Ya'kub bersabar, maka Yusuf bersabar, maka Sulaiman bersabar, Daud bersabar, Musa bersabar. Semuanya bersabar atas apa yang dilakukan oleh kaumnya. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Maka Isa bersabar sampai ketika kemudian mereka membunuhnya, berniat untuk membunuhnya, lalu Allah serupakan seseorang dengan Isa, lalu Isa dilangkit, diangkat ke langit ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Mereka terus-menerus bersabar. Maka kau boleh bersedih wahai Muhammad, tetapi bersabarlah sebagaimana kesabaran mereka. Tentang kesabaran itu, maka nanti akan kita lihat betapa Rasulullah ini karena kesabarannya yang paling agung, maka demikian pula pengikut beliau yang paling banyak. Kata Nabi dalam malam Isra, aku diperlihatkan para nabi dan pengikut-pengikutnya. Ada nabi pengikutnya satu orang, ada nabi pengikutnya dua orang, ada nabi pengikutnya tiga orang, lalu ada nabi yang aku lihat titik-titik terang memenuhi ufuk. Aku tanyakan kepada Allah, siapakah itu? Aku tanyakan kepada Jibril, maaf, siapakah itu? Jibril menjawab, itu adalah Musa dan para pengikutnya. Lalu aku bertanya kepada Jibril, manakah pengikutku wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, lihatlah ke seluruh penjuru, maka itulah umatmu. Ternyata umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling besar. Kan nanti ketika Isra Mi'raj juga, ketika bertemu dengan Musa di langit ke-6, di Musa itu ketemu dengan Nabi, kedudukan Musa sangat tinggi sehingga beliau ada di langit ke-6, sementara di langit ke-7 yang lebih tinggi dari Musa adalah Ibrahim, karena Ibrahim dikatakan sampai menyandarkan kepalanya di Baitul Ma'mur, di atas langit yang ke-7, di mana kemudian istana besar, di mana para malaikat Baitul Ma'mur itu setiap hari ada 70.000 malaikat memasukinya dan enggak pernah kembali. 70.000 malaikat memasukinya dan tidak pernah kembali. Jadi setiap hari itu 70.000 malaikat masuk ke situ, yang kemudian itu malaikat yang masuk lagi itu malaikat yang lain lagi, bukan muter-muter, tidak, tetapi 70.000 itu terus masuk. Nah, di langit ke-6 itu ketika bertemu Nabi, maka pertama-tama yang dilakukan oleh Musa adalah menangis. Maka ditanyakan kepada Musa, kenapa engkau menangis? Kata Musa, karena ada seseorang setelah aku yang diutus oleh Allah kepada kaumnya, dan umatnya jauh lebih banyak daripada umatku, dan umatnya diizinkan untuk masuk surga mendahului umatku. Ini yang dikatakan oleh Musa. Jadi karena ada seseorang nabi sesudahku yang umatnya jauh lebih banyak daripada umatku, dan umatnya memasuki surga sebelum umatku. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan pada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada perubahan pada apa-apa kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan tidak ada perubahan dalam sunnah Allah, walan tajid li sunnatillahi tabdila. Dalam ayat lain Allah mengatakan, dan tidak akan kamu dapati perubahan pada sunnah Allah itu, yakni ketetapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan segala yang sudah ditetapkan bagi makhluknya. Demikian pula kaidah-kaidah rububiyah yang Allah tegakkan di alam semesta ini, di mana alam semesta ini semuanya berjalan menurut satu hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan wala mubaddila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah, maknanya tidak akan ada perubahan dalam apa yang telah diwahyukannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim. Karena Allah menjaganya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini kalimat dengan pengokohan yang paling bertubi-tubi. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazalna kami menurunkan. Itu kaminya sampai tiga kali kata Allah. Inna sesungguhnya kami, nahnu adalah kami, nazalna kami yang menurunkan. Adzikra, adzikra yakni Al-Quran Al-Karim. Wa inna dan sesungguhnya kami, lahu kepadanya, lahafidun. Ini double, menjaganya double, menurunkannya penguatannya tiga kali, menjaganya penguatannya dua kali. Wa inna dan sesungguhnya kami, lahu kepada adzikra itu, lahafidun, benar-benar akan menjadi penjaga. Jadi bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah jamin dengan penguatan tiga kali, dan bahwa Allah akan menjaga Al-Quran, Allah jamin dengan penguatan dua kali. La mubaddila li kalimatillah, tidak ada perubahan dalam kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Walaqad, dan sungguh-sungguh benar-benar, ja'aka, telah datang kepadamu di dalam kalimat-kalimat Allah itu, di dalam Al-Qur'anul Karim yang turun kepadamu, di dalam surah-surah yang telah diwahyukan kepadamu, di dalam ayat-ayat yang telah dijelaskan kepadamu, min naba'il mursalin, cerita-cerita tentang para rasul, berita-berita tentang rasul-rasul sebelumnya, itu telah datang kepadamu. Rasulullah telah diberikan kabar tentang bagaimana dakwahnya Nuh yang siang dan malam dengan segala cara, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Rasulullah telah dikabarkan tentang bagaimana Nuh kemudian menyeru kaumnya tanpa henti selama ketika beliau diangkat menjadi rasul, konon umurnya 450, ketika beliau wafat umurnya 950, maka 500 tahun Nuh jadi rasul. Telah datang kabar itu. Sebagaimana juga tentang Hud, sebagaimana juga tentang Saleh, tentang Ibrahim, tentang Lut, tentang Yakub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, kesemuanya telah datang kepadamu kabar-kabar mereka, bagaimana keteguhan mereka, bagaimana kegigihan mereka, bagaimana kesabaran mereka di dalam berdakwah. Dan telah datang pula kepadamu berita tentang Yunus yang ketika tidak sabar berdakwah, maka harus sabar di dalam satu musibah, yakni ditelan oleh ikan nun di lautan yang sangat gelap. Ini semua telah datang kepada beliau, dimaksudkan untuk apa? Manusab bitabihi fuadak, yang dengannya dimaksudkan oleh Allah untuk mengokohkan hati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan cara itu. Yakni dikisahkan kepada beliau kisah-kisah utama, kisah-kisah yang agung, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa merefleksi dirinya dibandingkan dengan para utusan Allah itu, para rasul itu. Misalnya tentang Musa, maka Rasulullah akan selalu mengatakan rahimallahu akhi Musa, semoga Allah menyayangi saudaraku Musa, sesungguhnya Musa pernah disakiti lebih parah daripada ini. Jadi Rasulullah itu kalau kemudian disakiti, misalnya pada perang Hunain, beliau dikatakan iqdil ya Muhammad, berbuat adillah wahai Muhammad. Pembagian ini pasti bukan dimaksudkan untuk mencari ridha Allah. Ada orang berani ngomong begitu kepada Rasulullah. Maka jawaban Rasulullah sambil tersenyum adalah, semoga Allah menyayangi saudaraku Musa, dia pernah disakiti lebih parah daripada ini. Faqad udhiya asyadd min hadza. Musa itu pernah disakiti lebih parah daripada ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada ayat yang ke 35. wa in kana kabura alaika i'raduhum, dan andaikan keberpalingan mereka itu besar, tidak tertahankan, amat sangat terasa olehmu. Maknanya ini ancaman Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sudah diperintahkan bersabar. Sabar ya Muhammad, karena sudah kami ringankan bebanmu. Di dalam surah Al-Insyirah, alam nasyrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu? Wa rafa'na laka dzikrak, jazakallahu khairan, dan telah kami angkat sebutanmu, kami tinggikan namamu, dan telah kami angkat beban-bebanmu, alladhi angkada dhahrak, yang memberati punggungmu itu. Allah sudah ringankan semuanya, makanya jangan dalam-dalam mikirnya. Seakan-akan Allah mengatakan demikian, seakan-akan Allah sudah mengatakan, hey Muhammad tenang, yang didustakan itu bukan kamu, yang didustakan itu Allah. Ini penghiburan yang sangat luar biasa bagi Rasulullah SAW. Tetapi kalau begitu juga Rasulullah masih merasa berat banget itu kata-kata orang-orang itu. Ya sudah, silakan saja ya Muhammad, fa in istata'ta, maka andai kamu mampu, antab tagi nafakan fil ardi, silakan kamu bikin lubang di dalam bumi, au sulaman fis sama, atau tangga menuju ke langit, fata'tihim fata'tiyahum bi ayah, maka kemudian kamu datangkan kepada mereka satu tanda, tanda kebenaran. Jadi Allah sudah memberikan batas. Ya memang begini dakwah itu. Ya memang begini bahwa engkau akan didustakan. Ya memang begini bahwa mereka akan mengatainmu gila, penyihir, penyair, dukun. Bahwa mereka akan kemudian tidak semua beriman, sebagiannya bahkan menolak dengan penolakan yang sangat keras untuk mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu fa'inkana kabura alaika ya rabbum, kalau keberpalingan mereka itu terasa berat bagimu, makanya sudah Muhammad, silakan saja kau buat sebuah lubang di dalam bumi atau tangga menuju ke langit, agar kamu bisa mendatangkan untuk mereka satu tanda bukti kebenaran. Tetapi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, andai pun kau melakukan itu, andai pun kau melakukan itu, belum tentu mereka akan mau beriman. Mereka sudah punya terlalu banyak cara, dan mereka tidak memerlukan alasan-alasan benar ketika hati mereka sudah diliputi oleh kegelapan. Maka tanpa alasan sekalipun mereka akan tetap mendustakan. Hatta ketika mereka tidak punya hujah sekalipun mereka akan tetap mendustakan. Hatta ketika berhadapan dengan bukti-bukti yang nyata sekalipun, mereka tetap akan mengatakan bahwa kau ini hanya seorang penyihir. Walau syaa Allah la jama'ahum al huda. Kau tahu Muhammad, andai saja Allah mau, Allah menghendaki, maka mudah bagi Allah untuk mengumpulkan mereka semuanya di dalam hidayah, di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah bagi Allah untuk membuat mereka semua beriman. Tetapi bukan itu hikmahnya. Tetapi bukan itu tujuan engkau diutus. Engkau diutus agar berjuang di tengah-tengah mereka, membawakan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka, supaya mereka mau beriman dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang penuh dengan kesadaran, dengan keimanan yang penuh dengan penghayatan. Fala takunanna minal jahil, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang membodoh. Dalam ayat lain Allah mengatakan, walau harasta bimu'minin, meskipun engkau sangat amat berhasrat, berambisi mereka semua jadi beriman, maka itu adalah hal yang mustahil. Engkau berdakwah supaya Allah memiliki hujah, inilah hidayah sudah disampaikan kepada mereka, maka ada yang beriman dan ada yang kafir. Maka yang beriman oleh Allah, Allah muliakan, yang kafir oleh Allah, Allah hinakan. Kamu ini adalah hujah Allah di tengah-tengah manusia. Jadi Rasulullah SAW itu diutus untuk menjadi hujah Allah, syahid atau saksinya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya nantinya gitu ya, bahwa Allah sudah menyampaikan kebenaran itu melalui lisan seorang manusia bernama Muhammad, maka Muhammad menyampaikannya, ada orang yang beriman dan ada orang yang kufur. Muhammad inilah yang akan menjadi saksi dan menjadi hujah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang-orang yang beriman dan menghinakan orang-orang yang ingkar. Itu saja tugasnya. tidak lebih dari itu. Tidak untuk menjamin, menggaransi semua manusia beriman. Tidak untuk kemudian memaksakan supaya semua manusia beriman. Tidak untuk kemudian membuat semua isi bumi beriman. Tidak. Muhammad ada untuk menjadi hujah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tentang kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah sampaikan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-33 sampai ke-35. Jadi urutannya begitu ya. Tadi pertama bahwa orang-orang Quraisy mengatakan engkau tidak mungkin Rasul dengan segala alasannya. Lalu sesudah itu Rasulullah bersedih, lalu Allah menghiburnya dengan kata-kata bahwa yang didustakan mereka itu bukan engkau, tetapi ayat-ayat Allah. Dan memang engkau diutus untuk menjadi Rasul, sebagai Rasul yang akan membawa satu kabar gembira dan peringatan menjadi hujah Allah. Siapa yang beriman dimuliakan, siapa yang kufur, ingkar, dihinakan oleh Allah SWT. Yang ketiga, tentang kisah tiga pemuka Quraisy yang diam-diam mendengarkan Al-Quran. Muntalak pembahasannya adalah surah Al-Anfal ayat 32 sampai 33 yang sebenarnya ayat-ayat ini turun nanti di Madinah, surah Al-Anfal ini, dan turun tentang kata-kata Abu Jahal dan kawan-kawannya di dalam perang Badar. Di dalam perang Badar inilah yang dikatakan wa'id, dan ingatlah qalu, ketika mereka berkata Allahumma in kana hadha huwal haqq min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu li'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ayat ini turun sebenarnya pada perang Badar, ba'da perang Badar, karena surah Al-Anfal ini diturunkan dalam rangka menjawab pertanyaan kaum mukminin, yakni yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang yang didapat pada perang Badar itu. Bagaimana kemudian nasib dari harta itu, bagaimana pembagiannya dan seterusnya. Nah, ayat ini adalah salah satu rangkaian dari surah Al-Anfal di mana Allah mengingatkan kembali wa'id, dan ingatlah ketika qalu, mereka berkata. Nah, kapan mereka berkata? Sebagian ulama mengatakan dalam perang Badar pun demikian, sebelumnya pun di Makkah demikian. Yaitu kalimat mereka Allahumma ya Allah, in kana, jikalau benar ada, jikalau adalah hadza Al-Qur'an ini, huwa adalah dia al-haqqa kebenaran, min indika dari sisimu, fa'amtir maka hujanilah alaina atas kami hijaratan batu-batu, fa'amtir maka hujankanlah alaina atas kami hijaratan batu-batu, minas sama'i dari langit, autina atau datangkanlah kepada kami bi'adzabin dengan siksa alimin yang pedih. Jadi orang-orang Quraisy itu pernah mengatakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ya Allah, andai benar yang turun kepada Muhammad itu adalah sesuatu dari sisi engkau, maka hujani saja kami dengan batu. Atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Wa ma kana Allahu, dan tiadalah Allah yu'adzibahum, untuk mengazab mereka, wa anta fihim, padahal kamu berada di tengah-tengah mereka, yaitu ketika di Mekah. Wa ma kana Allahu, dan tiadalah Allah mu'adzibahum, menjadi pengazab mereka, wa hum, jikalau mereka itu yastaghfirun, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun berkenaan dengan ucapan Abu Jahal Amr bin Hisham setelah terjadi peristiwa yang disebut sebagai peristiwa tiga orang pemuka Quraisy mendengarkan Al-Qur'an. Mereka adalah yang pertama Abu Jahal Amr bin Hisham, yang kedua adalah Abu Sufyan bin Harb dari Bani Umayyah, dan yang ketiga adalah Al-Ahnas bin Syarib dari Bani Jumah. Jadi tiga orang kepala suku. Yang pertama adalah Amr bin Syam al-Makhzumi, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Yang kedua Abu Sufyan bin Harb dari suku Al-Umawi dari Bani Umayyah. Yang ketiga adalah Al-Ahlas bin Syarik al-Jumahi dari Bani Jum'ah. Dari Bani Jumah. Jumah ya pakai hak bukan tak. Pakai Jumah. Ini salah satu kabilah di kalangan orang Quraisy. Pada suatu malam di rumah Rasulullah yang terletak di dekat Safa, di rumah Rasulullah terletak di dekat Bukit Safa ketika itu, maka Rasulullah ketika malam hari beliau menegakkan qiyamul lail, salat, sebagaimana perintah di dalam surah Al-Muzammil kumil laila illa qalila, hendaklah kamu berdiri waktu malam kecuali sedikit. Dan dalam salat itu beliau senantiasa membaca Al-Quran dengan jahar, dengan dikeraskan ketika itu. Maka pada suatu malam mengendap-endaplah tiga sosok yang saling tidak mengetahui masing-masingnya. Yang pertama Abu Jahal, Amr bin Hisham, datang menempati satu ceruk tempat dia akan menguping apa-apa yang dibaca oleh Rasulullah. Yang kedua datanglah Abu Sufyan bin Harb, dan Abu Sufyan pun nyari tempat sendiri tanpa mengetahui bahwa di situ sudah ada Abu Jahal mendengarkan terlebih dahulu. Yang ketiga datanglah Al-Ahnas bin Syarik, yang dia juga mencari tempat sendiri tanpa mengetahui bahwa sudah ada dua orang yang melakukan apa yang dilakukannya. Tiga orang ini kemudian menyimak bacaan Rasulullah SAW sampai pagi, fajar pun terbit, matahari bersinar, lalu mereka masing-masing bangkit dari tempat persembunyiannya dekat rumah Rasulullah, lalu kemudian mengatakan, "Hei, pada ngapain di situ? Nah, kamu ngapain?" Yang satu mengatakan, "Kamu juga ngapain?" Lalu Abu Jahal mengatakan kepada mereka, "Demi Allah, janganlah ini sampai dilihat dan diketahui oleh kaum kita, agar tidak terjadi fitnah di antara kita." Sepakat, ya sudah, mari pulang masing-masing. Lalu pulanglah mereka. Malam kedua, Abu Jahal tetap penasaran dengan apa yang dibaca Rasulullah. Maka dia pun datang dan menempati tempat sebagaimana kemarin yang dia tempati. Abu Sufyan pun datang pada waktu berikutnya, menempati tempat yang dia tempati semalam. Al-Ahnas bin Syarik juga datang kepada tempatnya semula, dia tempati di situ. Dan mereka sama-sama khusyuk tanpa saling tahu mendengarkan bacaan Rasulullah SAW sampai fajar tiba. Begitu matahari bersinar, bangkitlah masing-masing mereka sambil ngolat begitu ya kira-kira. Kemudian terjadi lagi, mereka saling melihat satu sama lain. "Hei, apa yang kalian lakukan di situ? Kau juga apa yang kau lakukan di situ? Nah, kau juga apa yang kau lakukan di situ? Demi Allah, mari masing-masing berjanji, jangan sampai perbuatan ini dilihat oleh orang-orang bodoh di antara mereka kita, lalu kemudian mereka menjadi tertipu oleh apa yang mereka lihat ini. Mari saling berjanji bahwa tidak akan lagi terulang peristiwa seperti ini pada waktu yang akan datang." "Ya, janji, janji, janji." Semuanya berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Lalu mereka pulang ke rumah masing-masing. Janji tinggallah janji, karena masing-masing berpikir dua orang yang lain pasti akan menepati janjinya. Maka Abu Jahal pun berpikir Al-Ahnas dan Abu Sufyan tidak akan datang, maka dia tetap datang pada malam ketiga. Abu Sufyan berpikir Abu Jahal dan Al-Ahnas tidak akan datang, maka dia pun datang pada malam ketiga. Adapun Al-Ahnas juga berpikir Abu Sufyan dan Abu Jahal tidak akan datang, maka dia pun datang pada malam ketiga, menempati tempat masing-masing. Dan mereka mendengarkan lagi bacaan Rasulullah SAW itu sampai akhir, sampai fajar tiba. Lalu bangkitlah mereka ketika matahari mulai terbit, dan laki-laki mereka dengan amat sangat geram mempertanyakan, "Kenapa kalian datang juga? Lah kamu kenapa tetap datang juga? Bukannya kemarin sudah janji gak datang?" Maka kata Abu Jahal ketika itu, "Demi Allah, kita tidak akan meninggalkan tempat ini sampai masing-masing kita bersumpah dengan apapun yang paling berharga tentang apapun yang paling berharga yang dimilikinya, bahwa kita tidak akan mengulangi perbuatan semacam ini. Maka mereka pun mengangkat sumpah setia dan berjanji masing-masingnya tidak akan untuk datang lagi mendengarkan Rasulullah. Pulanglah ke rumah masing-masing, dan malam berikutnya mereka memang tidak datang. Tetapi pada pagi harinya Al-Ahnas bin Syarik merasa amat sangat gelisah. Apa yang didengarnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang buruk, semuanya baik. Lalu kenapa selama ini kita memusuhi dia? Apa alasannya? Yang dikatakan Muhammad itu semuanya indah, semuanya dikatakan dalam ungkapannya akarnya begitu teguh mengunjam, pokoknya tinggi menjulang, buah-buahannya amat sangat harum dan wangi, juga manis rasanya, kalimat-kalimat yang begitu agungnya, dan tidak mungkin Muhammad mengarangnya, dan lagi pula tidak ada keburukan sedikit pun di dalam kalimat-kalimat itu. Kenapa kita menentangnya? Maka datanglah dia kepada Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan, menurut engkau bagaimana kata-kata Muhammad yang kita dengar 3 malam berturut-turut kemarin? Oh, siapa yang bilang kita dengerin? Alah, gak usah pura-pura, kita semua yang denger. Ya, begitulah, gitu ya. Kata Abu Sufyan bin Harb, sepupuku itu dilihat dari beberapa sudut, Rasulullah itu sepupunya Abu Sufyan ternyata juga. Jadi dia mengatakan, Ibnu Ammi, anak pamanku itu, yaitu Rasulullah, memang kita kenal sejak dulu, bukannya dia itu tidak pernah dusta. Memang bukannya kita kenal sejak dulu dia itu orang yang tidak pernah macam-macam aneh-aneh. Hanya sekarang dia kemudian mendakwakan sebuah agama baru, lalu kita memusuhinya. Menurutmu apa yang diucapkan Muhammad 3 malam berturut-turut kita dengarkan itu, ada buruknya atau tidak? Tidak sama sekali, tidak ada buruknya. Iya juga ya. Terus bagaimana? Coba kita tanya orang ketiga yang kita kemarin pergoki dia, ikut sama-sama dengan kita. Maka datanglah mereka kepada Abu Jahal, yang ketika itu Abu Jahal duduk di rumahnya Al-Ahnas dan Abu Sufyan, lalu bertanya, bagaimana pendapatmu wahai Abul Hakam, panggilannya Abul Hakam, tentang kalimat-kalimat yang kita dengar dari Muhammad? Abu Jahal menampakkan wajah yang sangat tidak suka, lalu dia mengatakan, demi Allah, dulu Bani Hashim mengatakan kepada kita, kami yang memberi minum jamaah haji, maka kita pun bisa menyaingi mereka dengan memberi minum jamaah haji. Lalu mereka mengatakan kepada kaum, kami menjamu tamu-tamu Allah, lalu mereka menghidangkan makanan untuk para jamaah haji, kita pun bisa menghidangkan makanan untuk para jamaah haji. Mereka memiliki nenek moyang yang baik, kita pun punya nenek moyang yang baik. Mereka membanggakan apapun, kita bisa menandinginya. Nah sekarang di antara mereka ada yang mengatakan aku nabi, bagaimana kita mau menandingi mereka? Dikata Abu Jahal, dulu mereka memberi minum jamaah haji, kita memberi minum jamaah haji. Dulu mereka menghidangkan makanan untuk para tamu Allah, kita menghidangkan untuk para tamu Allah. Mereka membanggakan apa, kita bisa menandingi. Nah sekarang mereka mengatakan, di antara mereka ada yang mengatakan aku nabi, bagaimana kita mau menyaingi? Demi Allah, kata Abu Jahal, aku tidak akan pernah beriman kepada nabi ini selama-lamanya. Jadi disinilah ketemu alasan kenapa Abu Jahal tidak mau beriman. Ini persaingan antar suku. Ini soal dia dalam riwayat disebut Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf. Ini kalau Mahzum, Umayyah, Jumah, ini keturunan Abdudar bin Qusay. Sementara kalau kemudian Bani Hashim, Bani Zuhrah, itu keturunan Abdi Manaf bin Qusay. Ini kakak beradik dulunya. Makanya kemudian ini kakak beradik yang dulu hubungannya kurang baik. Meskipun Abdul Manaf ini sangat memuliakan kakaknya, tetapi Abdul Manaf lah yang dipilih oleh sang ayah untuk menggantikan. Nah, saking baiknya Abdul Manaf, dia tidak ingin menjadi pemimpin tunggal di Makkah, maka dia kemudian Abdul Manaf ini membagi-bagi kekuasaan dengan kakaknya ini. Kakak kamu kuasa ini, aku ini. Kakak kamu ini, aku ini. Kamu ini, aku ini. Nah, tetapi kemudian anak keturunan Abdul Dar ini, Mahzum, kemudian ada Umayyah dan sebagainya, ini masih menyimpan bara dendam kepada Bani Abdi Manaf. Maka yang dikatakan oleh Abu Jahal adalah, demi Allah, dulu Bani Abdi Manaf pernah mengatakan, pernah memberi minum jamaah haji, kita pun memberi minum jamaah haji. Mereka menjamu tamu-tamu Allah, kita pun menjamu tamu-tamu Allah. Seterusnya. Kita semua bisa menyaingi apa yang mereka lakukan. Kecuali sekarang, karena ada di antara mereka yang ngaku nabi. Gimana kita mau nyaingi? Karena kalaupun ada yang ngaku nabi di antara Abu Jahal dan teman-temannya ini dari kabilah Bani Abduddar besar ini, maka nabi macam apa? Mau mengatakan kalimat macam apa? Semuanya sudah dikatakan oleh Muhammad dari kebenaran-kebenaran dan kebaikan-kebaikan itu. Justru karena itulah kata Abu Jahal, maka aku sama sekali tidak akan beriman kepada nabi ini selama-lamanya. Lalu dia juga mengatakan, in kana hadza huwa al-haqq min 'indik fa amtir 'alaina hijaratan min as-sama' aw tina bi'adzabin alim. Kata Abu Jahal, maka dia mengatakan, kalau ini memang benar-benar yang dibawa Muhammad dari sisi Allah, biar kita ini kemudian nanti binasa, dihujani dari langit dengan batu-batu, atau kita diazab dengan azab yang pedih sampai matiku. Kata Abu Jahal, aku tidak akan berhenti untuk memusuhi orang yang mengaku nabi ini. Ini yang dikatakan Abu Jahal kepada Abu Sufyan dan Al-Ahnas bin Syarik, yang sejak saat itu mengertilah mereka hakikat permusuhan antara Abu Jahal dengan Rasulullah SAW, sehingga dua orang ini nantinya Allah perkenankan untuk mendapat hidayah. Abu Sufyan bin Harb masuk Islam ketika Fathul Makkah, demikian pula Al-Ahnas bin Syarik. Ini dua orang yang kemudian mendapatkan keutamaan karena mereka memusuhi Rasulullah SAW. Iya, cuman hati mereka sejak hari itu, sejak hari di mana mereka mendengarkan bersama-sama itu, sebenarnya permusuhannya jadi tidak sepenuh hati. Berbeda dengan Abu Jahal yang justru semakin memantapkan permusuhannya. Ini perbedaan di antara mereka. Adabun alim, adab yang pedih. Dalam Al-Quran ada diksi adabun azim, adab yang besar. Ada adab yang pedih, ada adabun alim. Jadi orang yang baik jangan disebut orang yang alim ya. Alim itu pedih gitu. Kalau alim, nah orang yang berilmu. Jadi, alim itu artinya pedih. Apa bedanya adab yang besar dengan adab yang pedih? Belum pernah kita jelaskan. Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi pernah membuat perumpamaan, kalau adab yang besar itu kayak tubuh diletakkan depan meriam, kemudian meriamnya ditembakkan, hancur berkeping-keping, utuh lagi, tembak lagi, hancur lagi, utuh lagi, tembak lagi, hancur lagi, utuh lagi, tembak lagi. Itu adab yang besar. Nah kalau adab yang pedih, disayati kulitnya, dicabuti bulunya, dituangi dengan cuka gitu ya, sedikit demi sedikit semuanya, sampai gak tertahankan sakitnya, lalu utuh lagi, lalu disayati lagi, dicabuti lagi, dituangi dengan cuka dan garam lagi, lalu utuh lagi, begitu seterusnya. Itu adab yang pedih gitu. Tidak usah dipilih gitu. Mana adab yang pedih, mana adab yang besar. Kita berlindung kepada Allah dari keduanya. Dan ini hanya perumpamaan manusia, sementara yang di sisi Allah jauh lebih dahsyat dan belum pernah terbayangkan oleh manusia. Dan kalau neraka itu apinya dinyalakan 1000 tahun, berwarna, pertama-tama berwarna merah. Api neraka dinyalakan 1000 tahun, maka dia berwarna merah. Merah itu kita masih bisa lihat di bumi. Kalau kemudian ada besi dilelehkan, itu warnanya merah. Lalu dinyalakan 1000 tahun berikutnya, apinya berwarna putih. Lu putih sama merah panas mana? Tanya orang yang ahli spektrum bintang. Bintang yang warnanya merah dengan bintang yang warna putih, suhunya besar mana? Besar yang warna putih. Jadi berlipat lagi 1000 tahun kemudian berubah berwarna putih, dan 1000 tahun berikutnya api neraka itu dinyalakan dalam warna hitam. Nah api yang warnanya hitam kita belum pernah lihat di muka bumi. Bahkan para ahli astronomi kemudian menyebut suatu bintang yang paling kuat gravitasinya, yang dia bahkan cahaya saja tidak mampu keluar darinya. Bayangkan, cahaya saja tidak mampu keluar darinya, karena dia adalah massa yang sangat padat, dengan berat nyaris tak terhingga, dengan volume nyaris nol. Kalau berat nyaris tak terhingga, volume nyaris nol, itu berarti kepadatannya tak terhingga dibagi nol. Apa itu? Coba bayangkan masa jenisnya gitu ya, gitu ya. Masa jenisnya itu beratnya, gitu ya. Masa dibagi volume, beratnya tak terhingga, volumenya mendekati nol. Nah, tak terhingga dibagi nol itu mengerikan sekali. Itu cahaya saja tidak bisa keluar. Maka substansi di alam semesta yang seperti ini disebut sebagai black hole, lubang hitam. Sebenarnya bukan lubang, gitu ya. Tetapi dia adalah satu substansi dengan berat nyaris tak terhingga, dengan volume nyaris mendekati nol, sehingga bahkan cahaya saja tidak mampu keluar dari dia. Padahal dia panas dan bercahaya, tetapi tidak mampu keluar karena saking kuatnya gravitasi yang ada pada dia. Maka bisa dibayangkan bagaimana ahli neraka akan keluar. Tidak mungkin. Cahaya saja enggak bisa keluar gitu. Saking luar biasanya. Itu yang ada di dunia. Nah, yang di ada akhirat, alhamdulillah menelik gitu ya. Wa makana Allahu li'adzibahum, dan Allah tidak akan mengazab mereka. Wa anta fihim, sementara engkau berada di antara mereka. Jadi selama Rasulullah SAW berada di Makkah, Allah tidak akan mengazab orang-orang Quraisy itu. Wa makana Allahu mu'adzibahum, dan tidaklah Allah akan menjadi yang mengazab manusia. Wa hum yastaghfirun, ketika mereka memohon ampun. Nah, penggalan ayat yang berikutnya ini, karena ada waqaf jaiz di sana, maka disebutkan oleh para ulama, wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, ini berlaku umum. Tidaklah Allah akan mengadab suatu kaum ketika mereka masih memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama masih ada yang beristighfar, selama masih ada yang memohon ampun kepada Allah, maka azab itu dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan Allah amat murkanya kepada satu kaum sehingga dia hendak mengazab kaum tersebut, tetapi azabnya ditahan oleh suara tangisan orang-orang tua yang memohon ampun dan bayi-bayi yang masih menyusu. Selama ada bayi yang menyusu dan orang tua yang menangis meratapi dosa-dosa memohon ampun kepada Allah, ternyata Allah menahan azabnya. Wa makana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan memberikan azabnya sementara mereka itu dalam keadaan memohon ampun kepada Allah. Sepertinya sudah dekat kepada maghrib. Kita insyaallah akan lanjutkan pembahasan poin 4 dan 5 pada waktu yang akan datang. Yang pertama tentang teguran atas prioritas dakwah Rasulullah, surah Abasa ayat 1-16, yang juga peristiwa yang terjadi pada masa itu, di mana Rasulullah ditegur oleh Allah ketika dia mengutamakan para pemuka Quraisy dibanding Abdullah bin Ummi Maktum yang buta. Kemudian yang poin kelima ini salah tulis ayatnya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa betulkan. Yang betul surah Al-Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, yakni kekuatan kebersamaan Rasulullah dengan orang-orang lemah yang menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kalau ada yang akan ditanyakan terlebih dahulu sebelum berbuka, kami persilahkan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa sebelum nanti kita berbuka puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdu ya fi ni'amihi wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa mawalah, yakni mentabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Rabbana inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fir rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakarat al maut wan najata min an nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل حياة اللهم اجعل موتا لنا راحة من كل شر. اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل خير أمورنا آخره وخير أعمالنا خاتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه يوم نلقاك فيه يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وعلى سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup dengan salawat Ibrahimiyah dan doa penutup majelis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.